Surah Na Yakub, Yakub pasal Amesa. E temalabihku solangasan, umakna puang Allah Ta'ala to titale lan lilikna lino. Yate surah pole jomai aku Yakub, to nasua puang Allah Ta'ala sola puang Isa Almasih. E temalabihku, yennakanna kamu mangrupa-rupa pecoba, lami sangai kumua tomasannang kamu. Sanga misen kumua la sabara kamu, kedatan kamu matapak loko puang, mainakanna kamu pecoba. La sasabara-barana kamu, anna tekda mo cacami batu kakurangammi. Ya keden kamu tanpa detek tengahmi, la metakda kamu loko puang Allah Ta'ala nabeng kamu. Sanga malabo na masannang penawanna, mangpabengan lako sininna tau. Apa ya keden kamu metakda, lama tapak tongan kamu, danggi mi bata, sanga iya mi bata. Susi ito bombang jong tasik male melako nairi angin. Tosi tawa penawanna to tau susi joo. Na teda na manasa kedenni apa na pugau. Ya mo joo, danggi omo na tajan ni kumua, lana ben niya selek puang. Lama sanna to ta matapak makasiasi, sanga na pamajau mi puang Allah Ta'ala. Susi to'o toto matappa sugi, lama sanang toi, sanga napupe majiomi puang Allah Ta'ala. Nasabaya toto sugi, singga aturan nalanya susi reu. Yenna makaja moto allo, malaju mito reu, nasi loloran to cakbinna, takde tomi to ballona. Susi tomi lakoto sugi, yajo watu mangengah bangunai, nata apa mate. Masanna to tatta matappa, nasabak teda nama doang dipatuju salah mpugauk dosa. Sengalan tarima pahalana, ya moto katuan melo mangkana pasadia puang Allah Ta'ala, lako totompa kamojai. Yen nadentau dipatuju salah mpugauk dosa, danggi nakua pule jomai puang Allah Ta'ala joopang patuju. Nasabak teda nakulai puang Allah Ta'ala dipatuju salah lampugauk kai gajatan, tidak tahu nampa tujuh salah tahu lampu gak kagajatan. Apa ya tu tahu? Kama doangan gajak nara, tompa tujuh salah nampu gak dosa. Yen napa ulah ibangi jo kama doangan gajak na, ya mau jo empa den dosa, aran na impu sabak kematian. Eta malak bihku toku pakamaja, danggi miuraga kalemi. Sinina tu apa melo, na tidak cacana, boleh jo me suruga, na benki puang Allah Ta'ala. Tompaden Allah, bulan sola bintuin jolangi. Teda nanti balik to si pa'ana puang Allah Ta'ala, na tatak to katana. Mangka miki na puanak si turuk pakkaloranna, mpake pengajaran tongan. Ya muna pugau ki susi joo, sangga napa malakbih ki, naya to sinin na olok-olok napaden. Eta malakbihku toku pakamoja, ingaran ni te'e, lamang pesak ding melo to tau. Apa danggi na menjolo-jolo bang mangkada, na danggi to'o na salleviri. Sanga iya to tau kema birihi, teda na kulem pugau kameloan, to na pumasanna puang Allah Ta'ala. Ya mo jo'o, danggi mo mi pugau ki to kabiasan tang melomi, batu panggaukan gajakmi, mi terima rampai to kada na tanan puang Allah Ta'ala lan penawammi. Sanga iya jo'o kada, makuasa mpasalamak kamu. Lami pugau to apa mangka napau puang Allah Ta'ala, nasabah ia ami sa'ding mandari to kadanna, apa cak kamu mpugau ki, ya mo disangan nuraga kamu kalemi. Ya toto sa'ding kadanna puang Allah Ta'ala, apa cak iu mpugau ki, susibang to mangcamin kita rupanna. Silalona bang mangka mangcamin, na tak patek da lalo mo na ingarani to rupanna, to na kita lancamin. Tek da cacana to atoranna puang Allah Ta'ala, nama kuasa lak parang ki, jomai kuasa dosa. Perallu di sentongan, na di pelan penawa, na di pugak tongan, tek da na di sakding manda, aran na itang di ingaran. Jaji perallu ki mpugak ki to atoranna, nasabah sinin na tau tom pugau ki susi joo na berkai puang Allah Ta'ala. Yen na dentas sanga kalena pangagama, apa teda na jagai timunna, nuragai kalena, na teda buakna mangagama. Yato mangagama tongan, situru pakkeloranna ambek puang Allah Ta'ala, ya moton tulung pia biung pupumu, sola baine teda mo monena na kasiasi, na jagai kalena, danggi na turu panggau kantang melona tolino, totang turu puang Allah Ta'ala.